pernah kau alami. Masih terlihat sisa air mata yang ada di pipimu, yang ada di pipimu. Aku tak tega hatimu terluka. Izinkanlah diriku menghapus lukamu. Ku akan terima apa adanya, walaupun aku harus menanggung deritamu. Oh, ah, darah manis ayu, sambutlah tanganku sepenuh hati. Akan terima.